إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kembali untuk kita berkumpul di masjid ini. Akan kita lanjutkan membaca kitab atau risalah di Syekh Shalih, di Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin, yakni Fawaidut Taqwa min Al-Qur'anil Karim, sampai pada nomor yang ke-19 terakhir. Kita masuk yang ke-20 sekarang. Qala syaikh annaha min asbabi nailil ajril azim, bahwa dengan seorang bertakwa maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-172, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim, dan bagi orang-orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat baik, wattaqau, dan bertakwa, maka bagi mereka pahala yang besar. Pahala yang besar, ajrun 'adzim. Ini tersebut juga dalam surat Ali Imran pada ayat ke-179, ayat yang semakna dengan ayat di atas. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Jikalau kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Falakum ajrun 'adzim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat ini Di antara sekian banyak ayat yang menerangkan faedah takwa, seorang yang bertakwa dengan menjalani perintah Allah sesuai dengan syariatnya, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ayat ini juga ya kaum muslimin, di antara dalil yang menyebutkan adanya al-jaza, pembalasan bagi setiap orang yang berbuat. Bisa balasan itu berbentuk kebaikan, bisa balasan itu berbentuk azab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semuanya akan mendapatkan balasan masing-masing. Ini disebutkan oleh para ulama kita di antaranya dalam kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad Al-Imam Ibn Quddal Al-Maqdisi dengan syarahnya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dalam bab tersebut disebutkan tentang keyakinan kita bahwa kita itu akan dibangkitkan untuk kemudian dibalas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian setelah itu akan mati. Kemudian setelah kalian mati akan dibangkitkan. Dan setiap kalian mendapatkan sesuai dengan amalannya. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Dibangkitkan nanti di yaumil kiamat dalam rangka untuk dibalasi, diberikan pembalasan setiap insan bima tas'a, dengan balasan yang setimpal dengan perbuatannya masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa man asaa fa 'alayha." Jikalau kalian berbuat kebaikan, itu kebaikan bagi kalian yang mendapatkan pahala dan balasan kalian. Namun jikalau seorang di antara kalian berbuat keburukan, ya dia pula yang akan menanggung resiko dari perbuatan yang dilakukannya. Allah Maha Adil, akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Seorang yang beribadah ikhlas karena Allah dan memenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan sunnah Nabi, Allah akan memberikan balasan. Di antara ayatnya ayat yang barusan kita baca, Allah berfirman, "Lilladzina ahsanu minhum wattaqau lahum ajrun adzim." Bagi orang yang berbuat kebaikan dan dia bertakwa, maka bagi mereka pahala pembalasan yang penuh dengan kenikmatan yang sangat besar, mendapatkan al-jannah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika seorang di antara kita, na'udzubillah min dzalik, tidak bertakwa, bahkan kufur atau bahkan syirik, maka dilemparkan ke dalam nar. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang yang kafir, orang yang musyrik ditempatkan di dalam neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Allah Maha Adil, tidak akan salah dalam membalas. Maka hadirin kaum muslimin, dengan ini marilah kita bersemangat untuk beramal. Karena jikalau kita beramal kebaikan, maka kita yang akan meraihnya. Ya akan nikmat ya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi mengingatkan kepada kita, ya bna Adam atau ya ibadi, innama hiya a'malukum uhtiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Ini kalau bisa gerakan, nanti saya masuk angin. Nah, berbagi dengan yang lain toh. Aywa barakallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya tak lain itu semuanya adalah perbuatan kalian. Usiha lakum, kami menulisnya untuk kalian. Adanya malaikat raqib wa atid yang menulis amal perbuatan kita masing-masing adalah apa? Untuk kepentingan kalian. Thumma wafikum iyaha. Kemudian kami membalasi kalian dengan sesuai amal perbuatan kalian. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya dia bersyukur, alhamdulillah, dikarenakan Allah memberikan taufik kepadanya sehingga bisa beramal amalan kebaikan. Wa man wajada ghaira dhalik, namun barang siapa yang mendapati nilainya nilai jelek, penuh kemaksiatan dan dosa, amal solehnya sedikit bahkan mungkin tidak ada, maka fala yalumanna illa nafsah, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa dulu tidak beribadah? Kenapa dulu malah maksiat dan dosa? Kenapa dulu begini dan begitu? Cerca dirimu sendiri karena kamu melakukan amalan-amalan kemungkaran, maka Allah menyiksamu dikarenakan kamu melakukan amalan kemungkaran. Allah tidak zalim, ayo muslimin. Allah tidak zalim. Karena Allah telah mengutus Rasul mengingatkan kepada umat manusia tentang segala yang dilarang. Sudah ada seorang Rasul yang memberitahukan syirik, kufur, bid'ah, maksiat, haram. Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu memilih itu? Maka disiksalah seorang di antara kita, na'udzubillah min dzalik, dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul yang menjelaskan tentang al-haq dan al-batil, yang menjelaskan tentang jalan ke surga dan menerangkan serta memperingatkan dari jalan menuju neraka. Manusia tidak memiliki alasan nanti di hadapan Allah karena sudah ada rasul yang menerangkan itu semuanya. Tinggal kenapa kamu melakukan maksiat? Kenapa kamu malah milih kafir? Kenapa kamu milih syirik? Kenapa kamu milih zina, homo, dan yang lainnya? Kamu sudah tahu itu haram. Tidak bisa bicara apapun. Karena itu, kamu diazab. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul. Utusan-utusan yang banyak, rasul-rasul yang banyak Allah utus kepada umat manusia. Tugasnya dalam rangka memberikan kabar gembira, yakni tentang al-haq dan balasannya surga. Juga wa mundirin, memperingatkan dari bahaya batil yang berujung nar. Semua sudah selesai, diterangkan oleh Nabi semuanya, agar jangan ada nanti di hari kiamat manusia beralasan di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak tahu kalau itu haram. Enggak ada lagi. Sudah ada Rasul yang menerangkan itu haram, tapi saya enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Orang tahu ngaji, enggak pernah ngaji. Itu bukan karena Allah yang salah, karena kamu yang tafrit, tidak pernah ta'lim, tidak pernah mengkaji ilmu agama, sehingga kamu tidak tahu kalau itu haram. Bukan salahnya Allah, salahmu wahai manusia. Kenapa tidak mau belajar ilmu yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu menyimpang dan jatuh pada bentuk pelanggaran syariat. Hakadha kaum muslimin. Allahumma illa, kecuali orang yang hidup di satu tempat yang jauh, yang tidak mendengarkan tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dan ajarannya. Maka kaum muslimin, mari kita bertakwa. Karena Allah menyebutkan di dalam ayat ini, Allah akan berikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang bertakwa lagi beramal dengan amal kebajikan. Yang berikutnya, nomor 21. Anna sababul ilmi wal isti'adhi bil Quran, bahwa sesungguhnya takwa itu menjadi sebab seorang mendapatkan ilmu serta nasihat yang ada dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-138, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hada bayanun linnas wahudan wa mu'idatan lilmuttaqin. Hada bayanun nas wahudan wa mu'idatun lilmuttaqin. Ini yaitu Al-Quran adalah dalam rangka penjelasan yang menjelaskan tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Wahudan dan sebagai petunjuk. Wa mu'idatan dan sebagai nasihat. Bagi siapa? Lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang apa? Bertakwa. Sekali lagi, sudah kita lewati pembahasan ini di nomor yang sebelumnya. Al-Quran diturunkan sebagai hudalinnas, tetapi manusia tidak semuanya bisa mampu mengambil petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan masih banyak yang belum membaca saja belum bisa. Huruf-huruf hijaiyah saja belum tahu. Bagaimana dengan membaca dan mampu mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya? Jauh sekali kok sini. Maka orang yang bertakwa, berilmu dan ilmu syar'i, dia belajar Al-Quran mentadabburinya. Bukan semata membaca dengan kosong, tetapi mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca Al-Quran bitadabburi, dengan mengkaji makna satu persatu sebagaimana para sahabat Nabi belajar 10 ayat, 10 ayat berhenti untuk mengetahui makna dan kandungan yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Hakada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan yang mampu melakukan hal itu adalah orang yang bertakwa, karena dia merasa butuh dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran, karena dia yakin Al-Quran adalah kitab suci sebagai hudan, sebagai mu'idah, petunjuk dan nasihat, bimbingan dalam hidup di dunia ini. Mereka yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak bisa mengambil manfaat dari adanya Al-Quran. Yang berikutnya, yang ke-22, annaha ma'as sabri min azmil umur fahiya dalilun ala tasmimi wal hazmi. Takwa disertai dengan sabar itu termasuk bagian yang harus dimiliki oleh setiap insan, setiap kita, perkara yang harus itu. Fa dalil la tasmim wal jahl wal hazm. Ini sebagai dalil kokohnya iman dan kokohnya takwa. Ayat ini berkaitan tentang peperangan, pergolakan yang terjadi antara kaum kafirin dan kaum muslimin. Pertempuran demi pertempuran yang terjadi di zaman Nabi maupun yang terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Maka orang yang bertakwa itu akan membuktikan ketakwaannya di medan laga menghadapi kaum kafirin sebagai pejuang yang handal membela kalimatullah la ilaha illallah. Itu perkara yang pasti dan kokoh. Kokohnya seorang dalam melawan musuh itu karena takwa. Bagi mereka yang tidak ada takwa, lari terbirit-birit, mundur, bahkan bukan hanya lari, naik kapal dan ke Jawa. Itu kapan terjadinya, Pak? Dulu. Tapi bagi orang yang takwa dan di saat itu memang dibutuhkan, maka azm umur, sabar dalam menghadapi itu, dan kokoh dalam menghadapi pergolakan yang ada, sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sebagai pejuang yang handal fi sabilillah. Ini bukti kekokohan, ini bukti kekuatan. Kuatnya seorang dikarenakan takwa. Kuatnya seorang dikarenakan sabarnya dia dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kaum muslimin agar kita menjadi hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah? Mari kita bertakwa dan bersabar dalam hidup ini untuk selalu di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat mereka, la yakhafun lawmata laimun. Mereka orang-orang yang tidak takut dengan cercaannya orang-orang yang mencerca. Tidak takut. Mereka akan komitmen, ini sunnah, saya pegangin rat-rat. Ada yang mencela, biarkan saja. Orang mengatakan anjing menggonggong kafilah tetap, berlalu anggap saja itu gonggongan. Gonggongan orang. Nah, anggap saja itu berlalu. Kita tetap istiqamah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun kita ada akan kokoh kita. Hadirin, kalau ditanya dalam hidup ini kita mencari ridhonya siapa, Pak? Ridhonya Allah atau ridhonya manusia? Hah? Tentu jawabannya ridhonya Allah. Tetapi tidak jarang dan bahkan mayoritas manusia mencari ridhonya manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man iltamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas." Barang siapa dia mencari ridho Allah walaupun dengan resiko dibenci oleh manusia, dengan resiko digunting, dicemooh, dicaci oleh manusia, tapi dia tetap berkomitmen memegangi agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah takwa, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan jadikan manusia yang tadinya benci menjadi ridho kepadamu. Sehingga mencari ridho Allah itu ada resikonya dibenci oleh manusia. Mengapa? Karena mayoritas manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas manusia. Nabi kita menggambarkan, bukan menggambarkan, menyebutkan jumlah angka. Nabi menyatakan, awwalu mayyitin yaumil qiyamati Adam. Orang yang pertama kali akan dipanggil nanti di yaumil qiyamah adalah siapa? Adam. Adam siapa? Bapak manusia. Fatatara'a lahu dhurriyyatahu. Maka diperlihatkan kepada Adam anak keturunannya. Kita diantaranya ada di sini. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam, akhrij, keluarkan, min dzurriyyatika, dari keturunanmu, yakni manusia, bi'san ila nari jahannam, orang-orangnya akan digiring untuk dilemparkan ke dalam neraka. Adam bertanya, berapa yang harus aku keluarkan? Berapa jumlah manusia yang akan dilemparkan ke dalam neraka? Faqala, maka Allah menyebutkan dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama yang berkaitan dengan keumuman manusia dari Adam sampai yang terakhir, min kulli alfin tis'atan wa tis'in wa tis'umi'ah, bi'tan ila nar. Pada setiap bilangan 1000 orang, 999 dilemparkan ke dalam neraka. Satu yang dimasukkan ke dalam surga. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan hadis yang berbicara khusus tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kulli mi'atin 99 bi'tsan ila nar. Pada setiap hitungan 100 orang, 99 dilemparkan ke dalam neraka, satu yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Sedikit sekali ya kaum muslimin. Kita ini masuk yang mana ya? Yang 99 atau yang 1? Masing-masing kita berusaha, berjuang masing-masing kita untuk menjadi pemenang dalam setiap 100 orang, satu yang masuk dalam surga, 99 dilemparkan dalam neraka. Ini menunjukkan wahai kaum muslimin, orang yang mencari ridha Allah, beriman kepadanya, bertakwa kepadanya, mengikuti ajarannya, akan menghadapi orang-orang sejumlah itu yang sangat banyak tadi. Maka Nabi menyebutkan orang yang mengikuti sunnah itu kalqabid ala jamar, seperti halnya orang yang memegang bara api panas, tapi dia harus pegang itu. Semakin dia mengikuti sunnah, semakin akan ada musuh syaitan dari bangsa jin dan musuh syaitan dari bangsa manusia. Akan ada, tidak tentram, terus akan ada yang merintangi dan menghalangi. Wa kadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga mari kita berjuang sekuat mungkin untuk bisa meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun resikonya adalah dibenci oleh banyak manusia karena orang tidak cocok dengan kita. Hakadah kaum muslimin. Ya. Kebanyakan orang disebutkan dalam terusannya di hadis adalah wa maniltamasi ridhonnas. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia, maka Allah akan murka padanya dan akan membuat manusia murka padanya. Maknanya adalah kalau orang itu punya pemikiran, saya tahu itu hak, tapi maaf-maaf, kebanyakan orang tidak suka, ya saya akan mencari aman dengan mengikuti kebanyakan orang dan tidak mau mengikuti yang sunnah. Itu adalah kebanyakan manusia seperti itu. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan yang ke-23. Sebelumnya saya minta maaf, kita ini jadwal jam berapa? Setengah 10. Sehingga ini kita baru mulai. Kalau tadi itu tambahan, nanti berhenti pada jam setengah 11 insya Allah. Kemarin saya tawarkan jam 9 dan kemudian saya cabut penawaran itu dan diputuskan setengah 10, tetapi dari panitia mengendaki tetap jam 9. Karena itu tadi saya datang lebih awal jam 9. Bukan berarti saya menyalahi janji, ya tidak, cuman sepertinya miskomunikasi. Mungkin tidak diumumkan sehingga tadi jam 9 belum ada orang di sini, kecuali beberapa gelintir saja. Ya, jika seandainya tadi diumumkan, mungkin antum hadir lebih awal. Begitu. Sehingga siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Kita cari kambing hitam di pasar. Ya, buat kita sembelih besok Idul Adha. Sehingga tidak ada yang salah. Antum datang terlambat, enggak salah. Karena yang tahunya setengah 10 dan ini setengah 10 tepat antum datang. Walaupun lebih dikit. Saya jam 9 datang juga enggak salah karena diminta oleh panitia. Yang salah kita cari kambing hitam. Biasanya kan kayak gitu, cari kambing hitam untuk disembelih besok itulah di pasar. Hadirnya kan, kita lanjutkan yang ke-23. Anna lil muttasifina biha jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang bertakwa akan mendapatkan jannat, surga-surga, tajri yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakin alladhina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha." Akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada di dalam Al-Qur'an jannatun. Ada dalam Al-Qur'an jannatun. Jannatun mufrad, jannatun jamak. Sebuah pertanyaan, surga itu satu atau banyak? Jawabannya kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau datang dalam Al-Quran jannatun, maka itu adalah satu tempat yang Allah siapkan bagi orang yang beriman. Surga bagi kita. Jannatun. Kalau disebut dengan lafaz jamak jannatun, itu berbicara tentang taman-taman, kebun-kebun yang begitu indah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bisa dipahami hadirin? Sehingga tidak bertolak belakang antara datang dengan lafaz jannatun mufrad atau dengan lafaz jannat jamak. Itu semuanya adalah satu. Penuh dengan kenikmatan, keindahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam surganya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang namanya jannah kekal. Sebutkan dalam ayat ini khalidina fiha. Abadan disebutkan dalam ayat yang lainnya. Kekal di dalamnya selamanya. Ada yang bertanya dalam bab akidah, Allah kekal, surga kekal, sama dong? Sama-sama kekal. Neraka juga kekal. Jawabannya adalah surga dan neraka kekal karena Allah yang menciptakannya dan menjadikannya kekal. Bukan ada dengan sendirinya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Allah hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Adapun surga tadinya tidak ada, Allah adakan. Neraka tadinya tidak ada, Allah ciptakan. Untuk kemudian Allah berikan sifat kepada mereka kekal keberadaannya. Dan ini memberikan kegembiraan lebih bagi ahli jannah. Disebutkan dalam hadis yang sahih Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar. Setelah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, maka didatangkanlah al-maut, kematian dalam wujud kambing yang besar. Fayudbah, maka disembelihlah al-maut itu. Mati akan disembelih dan akan mati. Ini harus kita imani dan kita yakini. Itu disaksikan oleh ahlul jannah dan disaksikan oleh ahlul nar. Maka dikatakan kepada ahlul jannah, khuludun la mautalakum okamakal. Wahai ahlul jannah, kekal kalian di dalam surga. Tidak ada lagi kematian bagi kalian, karena mati telah mati. Fazada farahan, hal ini menambah kebahagiaan bagi ahli jannah. Dan dikatakan kepada ahli nar, huludun fala mautala, kalian kekal dalam neraka dan tidak akan mati, karena mati sudah mati. Maka ini menambah kesedihan bagi mereka. Ahlun nar wa kaum muslimin, di antara cerita dan omongan mereka, mereka menginginkan kematian, menginginkan agar mereka mati, tetapi mereka tidak akan mati. Walaupun kematian itu mendatangi mereka dari segala arah, mereka tidak akan mati. Ini dia disebutkan dalam Al-Quran. Kematian mendatangi mereka mengkuli makan. Wama huwa bimayyit. Tetapi dia tidak akan mati untuk selamanya. Maknanya disiksa dengan siksaan-siksaan neraka. Seharusnya orang itu mati, namun tidak mati. Di surga kaum muslimin mendapatkan nikmat yang tiada tara. Pasal yang berikutnya, yang ke-24, terulang oleh Syekh, anna min asbabil falah, bahwa takwa itu sebagai sebab mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti kalian akan bahagia. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-189 dan telah terulang di halaman atau di lembar sebelumnya. Yang ke-25, annal akhirata khairum minad dunya lil muttaqin. Perhatikan ayat ini, sangat indah sekali untuk kita baca. Sesungguhnya akhirat, kehidupan di akhirat, khairun minad dunya, lebih baik daripada kehidupan dunia. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Bagi yang tidak bertakwa, dunia lebih baik bagi mereka daripada akhirat. Bahkan mereka tidak memikirkan akhirat sama sekali. Yang ada adalah memuaskan hawa nafsunya di dunia. Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran dan surat An-Nisa ayat yang ke-77. Allah berfirman, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Wal akhiratu, dan akhirat khairun, lebih baik daripada dunia. Liman ittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Kita kaum muslimin hidup di dunia dengan manusia yang begitu banyak, corak, warna, model, syahwat, kehendak, keinginan, macam-macam. Kita lihat kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita, saudara kita, bahkan manusia mengejar harta dalam jumlah yang besar, pagi, siang, sore, malam, bahkan ada bahasa peras keringat, banting tulang, peras keringat, tulang dibantingi, Pak. Masya Allah. Untuk meraup apa? Dunia. Ini. Pagi, siang, sore, malam. Pagi kerja cari duit, malam juga iya, istirahatnya sedikit. Hakada kaum muslimin ahli dunia. Akhiratnya tidak terpikirkan. Ibadahnya dalam rangka mencari akhirat sangat lemah. Kadangkala hanya mencukupkan sholat lima waktu. Kalau tidak ada syariat sholat lima waktu, mungkin dia pikir ibadah. Lemah. Tidak ada keinginan meraup akhirat lebih dari dunia. Tidak ada. Bagi mereka-mereka. Mengapa? Karena lemahnya takwa yang ada dalam hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengejar akhirat. Wabdaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari olehmu, kejar olehmu, raih olehmu kenikmatan yang Allah siapkan bagi kalian fil akhirah, di akhirat. Target hidup itu. Ini dia. Program hidup surga. Program. Itu perintah Allah Azza wa Jal. Cuman Allah sebutkan tentang dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cuman jangan lupakan bagianmu di dunia. Cuman jangan lupakan. Tidak dipentingkan sekali. Cuman ya jangan lupalah urusan dunia. Jangan lupa. Tok itu. Tujuan. Program. Adalah al-jannah. Sehingga kalau hadirin bertanya kepada putra-putri dan mendorong mereka memiliki cita-cita, jangan seperti keumuman orang. Nak, menasihati anak. Bagaimana antum kalau menasihati anak? Cantelkan cita-citamu setinggi apa? Setinggi apa, Pak? Langit. Kita tembus, Pak. Tembus langit satu, langit dua, langit tujuh, tembus sampai surga Allah Azza wa Jalla. Di bawah ars Allah subhanahu wa ta'ala. Gantungkan cita-citamu setinggi itu. Jangan cuma mentok langit lah, langit. Pendek temen. Masih langit dunia lagi. Anak saya tembus langit. Cita-citanya. Raih al-jannah. Ya barakallahu fikum. Ini program akan membentuk langkah. Kalau kita programnya surga, kehidupan yang akhirat Allah sebutkan wal akhiratu khairun wa abqa, disebutkan dalam ayat yang lain yang akan kita dapati. Insyaallah akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini disebutkan dalam Al-Quran dan kita yakin. Maka program kita ke sana. Dari menyekolahkan anak. Memilihkan tempat pendidikan bagi putra-putri kita. Mata pelajaran yang akan disampaikan kepada anak putri-putra-putri kita. Terus pengawasan demi pengawasan. terus kita tuntun anak kita sampai surga. Masya Allah. Begitu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun mereka yang programnya hanya dunia, mencari sekolah yang mendukung dunianya supaya kaya, supaya jadi pejabat. Ini dia. Sekolahnya ini, sekolahnya itu, sampai dibiayai habis-habisan. Sawah dijual, ladang dijual untuk menyekolahkan anak. Cita-citanya supaya nanti bisa kerja, dapat penghasilan duit, dapat penghasilan yang mencukupi, atau jabatan yang tinggi. Ini kaum muslimin, cita-cita mereka mentok di situ. Terus nanti akhiratnya, bapaknya mengatakan urusan akhirat urusannya dia masing-masing. Nanti milih surga atau neraka ya terserah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua yang tidak tanggung jawab, sudah sawahnya hilang terjual, pekarangannya juga dijual untuk menyekolahkan anak, sudah anaknya sampai tingkatan perguruan tinggi, selesai tamat, stres, gemblung, majnun, gila. Apa yang didapat? Apa yang didapat? Karena putus cinta katanya. Apa yang didapat? Gak dapat apa-apa, nol. Bahkan maksiat dan dosa yang diraih. Orang-orang zaman sekarang kalau tidak memiliki iman, perzinaan itu merajalela. Tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi. Pernah mendengar ada ayam kampus? Nah, yang kita sukai ayam boiler, Pak. Ayam sayur. Ayam kamunya ayam kampus. Maknanya apa ayam kampus? Perempuan nakal dari jajaran mereka. Dia masih sekolah tetapi sudah menyandang wanita penjajah seks komersial. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena tidak memiliki takwa. Hidupnya hanya dunia semata. Yang berikutnya disebut kala syekh, anna min asbabil maghfirati warrahmah. Bahwasanya takwa itu menjadi sebab mendapatkan ampunan dan rahmah. Dengan bertakwa, seorang itu diampuni, masya Allah, dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-129. Allah berfirman, wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafuran rahima. Wa in tuslihu, jika lo kalian saleh, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maknanya adalah Allah akan mengampuni dan Allah akan menyayangi. Di antara ayat yang lainnya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat al-mihna, ayat yang disebut dengan ayat ujian, menyebutkan bahwa orang yang mengikuti Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam dengan sebaik-baiknya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu wahai Nabi kepada manusia, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, yang ikutilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mudah-mudahan dengan kita ittiba'us sunnah, berada di atas dakwah salafiyah, betul-betul berada di atas akidah yang benar, ibadah yang benar, mengikuti pemahaman para salafus saleh. Dengan demikian mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya. Yang ke-27. Ana sababun liqabulil a'mal. Takwa itu adalah menjadi sebab diterimanya amalan. Menjadi sebab diterimanya amalan. Masya Allah. Mari kita bertakwa agar supaya amalan kita diterima. Allah sebutkan hal ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Qala, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya tak lain Allah menerima amalan hamba-hambanya dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ayat ini wahai kaum muslimin mendorong kita, karena kita beribadah dan berharap ibadah kita diterima, dan kita mengkhawatirkan diri kita. Kalau kita tidak bertakwa, amalan kita tidak akan diterima. Karena Allah menyebutkan dengan adatul hasr. Adatul hasr yakni sebuah kata yang menunjukkan batasan. Sesungguhnya tak lain, artinya tidak ada yang lain. Ya taqabbalallah, amalan yang Allah terima, tidak ada yang lain kecuali dari orang yang muttaqin. Syarat diterimanya itu, takwa itu kaum muslimin adalah bertauhid tanpa syirik. Tidak syirik kecil, apalagi syirik besar. Harus bersih dari itu. Takwa itu kaum muslimin ittiba'us sunnah, terhindar dari hal yang menyebabkan tertolaknya amalan, yaitu bid'ah. Sehingga orang yang bertakwa itu orang yang mengerti tentang dua hal ini, yang kedua-duanya terdapat dalam kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu ya kaum muslimin. Pelajari dua kalimat itu dengan baik. Kaji syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kandungan-kandungannya. Pelajari. Karena ini menentukan agama kita, menentukan diterima dan tidaknya amalan kita. Orang yang tidak pernah belajar dua kalimat syahadah, ya, orang yang tidak pernah belajar tentang dua kalimat syahadah, yang akan terjadi bagi kaum muslimin adalah apa? Dia akan jatuh pada syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Tinggal 5 menit. Biasanya kayak gitu, Pak. Oh, na'am. Ada tulisan di sini, afwan Ustaz, tolong peserta suruh merapat ke depan biar padat. Kayak adonan roti saja, Pak, padat. Maju, Mas, maju. Biar yang belakang bisa masuk ke dalam masjid. Tapi enggak, jangan padat-padat. Ya, maju, yang di luar bisa masuk. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang tidak pernah belajar ilmu syahadatain terancam juga bid'ah. Syirik dan bid'ah dua-duanya menyebabkan tertolaknya amalan. Maka harus setiap kita belajar serius dan sungguh-sungguh. Kaji sekian banyak kitab. Dan pelajaran tauhid tidak pernah berhenti seumur hidup kita. Sebagaimana Nabi tidak pernah berhenti mengajarkan tauhid sampai akhir hayatnya beliau masih berbicara tentang tauhid. Agar supaya apa? Tumbuh dua syarat diterimanya amalan ada pada kita. Dan itu adalah takwa. Apa itu takwa? Definisinya sudah kita sebutkan di dalam anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarji thawabahu. Engkau beramal sesuai dengan yang Allah syariatkan dalam rangka mengharap pahala darinya. Wa antatrukal maksiata. Yang kedua, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan dosa. Ala nuri minallah, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Takhafa adabahu, karena engkau takut dari siksanya. Siapa yang memenuhi dua syarat ini, ya kaum muslimin, maka dia akan sebagai orang yang mukhlis dan ittiba'us sunnah, maka diterima. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya tak lain Allah menerima amalan itu dari orang yang bertakwa. Yang berikutnya, yang ke-28, ana min asbabil falah, bahwa sesungguhnya takwa itu menjadi sebab kebahagiaan. Ini terulang kembali faedah ini. Tetapi ayatnya berbeda. Disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullaha wabtahu ilayhil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabdahu ilayhil wasilata, dan carilah oleh kalian perantara-perantara yang bisa mengantarkan kalian kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan bahagia. Hadirin yang kemuliakan, perhatikan di sini ada beberapa pembahasan penting. Yang pertama, Allah menyebutkan ittaqullah, perintah untuk bertakwa. Yang kedua, wabtahu ilaihil wasilata, dan carilah olehmu wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa mengantarkanmu kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kaum muslimin, Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz, yang dikenal dengan Syeikh Ibn Baz, menyebutkan dalam salah satu fatwa beliau ketika ditanya tentang tawasul. Beliau mengatakan, yang saya sebutkan di sini tawasul ada dua, tawasul yang syar'i dan tawasul yang syirki, atau dengan bahasanya beliau, tawasul yang bid'i dan syirki, dua-duanya tertolak. Tawasul menjadikan sesuatu sebagai perantara agar kita diterima oleh Allah, dirahmati olehnya. Tawasul yang paling afdol adalah tawasul dengan menyebutkan nama Allah dan ketauhidan kita kepadanya. Ada sebuah hadis yang disebutkan Syekh, hadis dari Buraidah radhiyallahu an, qala sami'a an-nabi alaihi salatu wassalam rajulan yaqul, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar adanya seorang sahabatnya yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala Allah bismihi idza du'ida fi'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Rasul mengatakan, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kalau dia berdoa dengan menyebut namanya Allah akan diberi apa yang dia minta. Wa idza du'iya bi ajab. Kalau Allah didoai dengan menyebut kalimat tadi, ajab, Allah akan mengijabahnya. Ini hafalkan ayat ini. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, wahada afdalul wasilah, seafdal-afdal wasilah adalah kalimat ini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek atau panjang? Pendek. Tetapi yang pendek bukan berarti mudah dihafal, Pak. Angel juga, susah juga. Tapi sesuatu itu bisa disahkan hafal. Hadirin yang kemenangan, ini seafdal-afdal wasilah. Yang lainnya wasilah dengan meminta doa orang yang saleh, seperti para sahabat datang kepada Rasul meminta udu'allaha li ya Rasulullah, berdoa langkau kepada Allah agar menjadikan aku begini dan begitu. Boleh, selama orang itu masih hidup. Adapun kalau sudah meninggal dunia, tidak boleh. Itu termasuk dari bagian wasilah yang syirik. Datang ke kuburan, mengadu-hadu di sana, mengeluhkan kesulitan ekonominya, sambil mengangkat tangan di depan kuburan menyebutkan, Mbah, dipanggil namanya, Mbah siapa? Saya hidupnya susah, banyak utang, dagangnya bangkrut, istri minta cerai, modal habis, dikejar-kejar developer, motor kreditan, wah mumet. Disebut di hadapan kuburan, ini maknanya apa? Maknanya dia meyakini sahibul qabr, orang yang dikuburkan di situ, yasma, mendengarkan keluhannya. Ini di sini letak syiriknya. Kemudian setelah itu, yang diinginkan oleh dia yang mengeluarkan keluh kesah tadi, bahasa Arabnya istighatsah, itu memiliki harapan besar. Si mayit yang ada di depan dia bisa memberikan solusi, bisa memberikan apa yang dia mohoni. Ini haram, ini syirik akbar, nggak boleh. Dalam keadaan banyak kaum muslimin yang jatuh pada hal ini, naik bis rombongan, tur. Nah, religi, ngerti tur religi, Pak? Tur wisata religi keagamaan yang didatangi kuburan-kuburan para sunan, untuk kemudian di sana berisi ghosah, baca Quran, berdoa, berzikir. Hah? Kemudian mereka berdiam diri di situ untuk berapa lama? Bahasa Arabnya i'tikaf. Bahasa mereka semedi. Tahu semedi? Semedi. Bahasa mereka. Itu semuanya kaum muslimin menjadikan hal yang apa? Syirik. Ini wasilah yang paling afdal yang tadi kami sampaikan hadisnya dari Buraidah. Yang berikutnya kaum muslimin, wajahidu fi sabilihi, berjihadlah kalian di jalan Allah. Jihad kaum muslimin nauan. Jihad itu ada dua. Jihad itu ada dua. Yang pertama jihad bisayfi wassinan, dengan pedang dan dengan tombak. Yani jihad fisik. Yang kedua jihad bil ilmi wal burhan, jihad dengan ilmu dan membawa keterangan penjelasan. Ini jihad yang kedua. Masing-masing dilakukan oleh kaum muslimin sesuai dengan aturan yang syar'i. Ketika dibutuhkan jihad fisik, maka kita tampil dengan aturan-aturan yang syar'i, bukan serampangan, tidak model khawarij, tidak. Dan itu ada fikihnya sendiri. Yang kita akan sampaikan, jihad tatkala tidak ada jihad dengan senjata, maka jihad bil ilmi. Disebutkan Syekh Ibnu Taimin, wa afdhal jihad fi hadzal asr, afdhal jihad di zaman-zaman sekarang ini adalah menyebarkan ilmu. Ini dia, nashrul ilmi. Menyebarkan ilmu itu dengan cara mendakwahkannya. Sebelum kita mendakwahkannya, mempelajarinya terlebih dahulu. Talabul ilmi. Talabul ilmi. Untuk kemudian kita membekali dengan ilmu, baru kita sampaikan sesuai dengan syar'i. Mengamalkannya, mendakwahkannya, menyebarkannya, mengajarkannya kepada anak-anak, kepada orang tua, dan begitu seterusnya. Ini jihad, afdol-afdol jihad. Bukan jihad dengan fisik yang lebih afdol, tetapi jihad dengan ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hal ini dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Miftah dari Sa'adah. Jihad dengan ilmu lebih afdol daripada jihad dengan senjata. Nah, pembahasannya panjang lebar dalam kitab tersebut, antum lihat dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Yang berikutnya, kita tinggal 10 menit. Ya, maknanya bangun, bangun Pak. Ini sudah mau selesai. Nah, biasa kita ingatkan, ya ta'lim wajar ada yang ngantuk. Ya. Kadang saya merasa enggak enak membangunkan yang ngantuk. Karena apa? Ngantuk itu nikmat. Nikmat kok dilarang? Syukuri. Teruskan ngantuknya, begitu maksudnya. Bentuk syukur nikmat kan kayak gitu. Sehingga kita tidak membangunkan kecuali ya sudah mendekati habislah. Dia sudah merasakan nikmat ngantuk. Nah, kita bangunkan tinggal sedikit, Mas. Enggak apa-apa ya. Nanti gampang teruskan kalau selesai ta'lim. Bahkan enggak bisa ngantuk selesai ta'lim. Ya. Itu menunjukkan ngantuk dalam ta'lim apa? Minasyaitan. Nah, kita lawan itu dengan kita wudu, dengan kita bergerak, dengan kita melek matanya, melotot begini. Kalau enggak pegangi. Supaya dapat faedah ilmu. Yang berikutnya, yang ke-29, faedah ini juga terulang tapi ayatnya berbeda. Anal muttasifina biha humul muntafi'una bil kutubil ilahiyyati hijayatan wa ma'idatan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka lah orang yang mampu mengambil manfaat dari kitab-kitab yang Allah turunkan hidayatan sebagai petunjuk baginya, wa ma'idatan dan sebagai nasihat baginya. Disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atainahul injila fihi huda wa nur wa musaddikan lima baini yadayhi minat tawrati wa huda wa ma'idatan lil muttaqin. Wa atainahul injil, lihat injil turun ke nabi siapa? Isa. Taurat turun kepada nabi siapa? Musa. Allah sebutkan Injil dan Taurat. Allah berfirman, wa atainaul injila, dan kami berikan kepada Isa Injil. Fihi hudan, di dalam kitab Injil itu ada petunjuk. Coba lihat, barakallahu fikum, Injil itu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka tidak bisa mengambil petunjuk yang ada dalam Injil. Walaupun mereka mengaku beriman kepada Injil, tidak bisa. Hakadah kaum muslimin. Dari sisi mana mereka itu, kaum Nasara, tidak bisa mengambil faedah dari Injil? Injil itu menerangkan tentang tauhid. La ilaha illallah ada dalam kitab Injil. Karena apa? Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali disampaikan kepadanya kalimat la ilaha illallah dan diperintahkan untuk didakwahkan kepada umatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya kalimat la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku semata. Isa termasuk rasulnya Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat rasul masing-masing. Tugas rasul masing-masing, semua rasul sama. An i'budu Allah, agar kalian wahai manusia menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan tauhid, yakni kullu ma'budu min dunillah, semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Dalam kenyataannya mereka-mereka kaum Nasara itu, kaum muslimin, tidak bisa mengambil hal ini, bahkan mereka meyakini lawan dari itu. Mereka mengatakan Isa ibnullah. Mereka mengatakan Isa adalah Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan Isa adalah bagian dari Trinitas. Thalitsu tsalatsah, tiga menjadi satu. Bahasa lainnya apa? Trinitas. Bahasa lainnya three in one. Kayak sampo. Tiga unsur menjadi satu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mereka mengatakan Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Kudus jadi satu. Ini akidah tidak ada dalam Injil. Injil itu kitab dari Allah. Selama mereka tidak bertakwa, tidak akan mungkin bisa mengambil manfaat dari kitab Injil. Hadirin yang kami muliakan, demikian pula dengan Bani Israel, al-Yahud, Ya Allah turunkan kepada mereka Taurat. Tidak bisa mengambil manfaat dari Taurat. Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Ta'ala Allahu 'ulwan kabira. Maha tinggi Allah dari segala apa yang diucapkan oleh mereka itu. Maka hadirin kaum muslimin, siapa yang bisa mengambil manfaat dari Injil dan dari Taurat adalah orang yang bertakwa di zaman itu, yang mengikuti Nabi Isa dan yang mengikuti Nabi Musa. Hakata kaum muslimin. Demikian pula dengan umat Islam ini yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, nasihat-nasihat, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran dari kalangan kaum muslimin yang bertakwa. Adapun mereka yang beragama Islam tapi tidak beribadah, ada tidak? Ada. Ditanya agamanya apa, Pak? Islam. Ini ditunjukkan KTP-nya. Ya, kalau enggak percaya. Agama titik dua Islam. KTP-nya tok yang Islam. Orangnya salah juga tidak. Walaupun kita tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, tetapi yang seperti ini tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an orang yang bertakwa. Hakadza qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kitab Taurat dan Injil berlaku di zamannya masing-masing, dan setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, maka tidak berlaku lagi kitab tersebut. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, yang ke-30 dan ini yang terakhir. Sudah jam 10:30. Qala Syekh annaha min asbabi takfiri sayya wa dukhulil jannah. Sesungguhnya takwa itu menjadi sebab gugurnya dosa-dosa, terhapusnya dosa-dosa, dan menjadikan sebab masuknya seorang ke dalam al-jannah. Ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattakau lakafarna anhum sayyatihim waladkhalnahum jannatin na'im. Walau anna ahlal kitab, kalau seandainya ahlul kitab al-Yahudi wal-Nasara. Asy-Syaikh Ibnu Taimin menyebutkan dalam tafsir juz amma, mengapa mereka ini Yahudi dan Nasara disebut sebagai ahlul kitab? Jawaban dari beliau adalah dikarenakan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, kitabnya mereka masih ada. Kitabnya mereka Taurat dan Injil itu masih ada. Sehingga dibahasakan mereka ini adalah orang-orang yang masih memiliki kitab. Bahasa Arabnya Ahlul Kitab. Al-Yahudi kitabnya Taurat, An-Nasara kitabnya Injil, dibahasakan dalam syariat kita sebagai Ahlul Kitab mereka ini. Kalau seandainya Ahlul Kitab mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh akan kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan sungguh-sungguh kami akan masukkan mereka ke dalam al-jannah. Masya Allah, ikhwan muslimin. Ini berlaku bukan hanya bagi ahlul kitab, karena terdapat nas-nas yang lainnya yang menyebutkan tentang takwa itu menggugurkan dosa dan menyebabkan orangnya dimasukkan ke dalam al-jannah. Sehingga mudah-mudahan ya kaum muslimin, kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang ada pada diri kita masing-masing, berjuang supaya betul-betul ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebaik-baik ketakwaan, maka sekian kebaikan yang telah kita baca akan kita raih, dan sekian kebaikan yang belum kita baca, karena jumlahnya 107, kita baru berapa? 30, masih teramat banyak. Ya Allah sebutkan balasan bagi orang yang bertakwa sekian banyak. Ini baru yang ada dalam Al-Quran, belum yang ada dalam hadis Nabi, begitu banyak. Maka kita tak lain adalah memprogramkan diri kita dalam hidup untuk bertakwa, anak kita untuk bertakwa, madrasah kita, pondok kita, mendidik mereka untuk bertakwa, untuk bertakwa sebagai muttaqin. Predikat muttaqin, kita tidak glamor dengan predikat-predikat S1, S2, S3, S4, S5, S banyak di warung, Pak. Mau berapa silakan S. Mau setremos, enggak apa-apa. Kita tidak glamor dengan itu, tapi kita menginginkan anak-anak kita sebagai muttaqin, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin. Dan ini adalah apa, sesi yang terakhir dari pembahasan kita ini. Nanti adalah Ustaz Afif. Kemudian Ba'da dzuhur Ustaz Afif lagi.